Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 51. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Contoh lain bagi dunia dan lalunya manusia di dunia. Ketahuilah bahwa keadaan itu ada 3. 1. Keadaan yang tidak ada engkau padanya sesuatu, yaitu apa yang sebelum ada engkau pada azal atau azali. 2. Keadaan di mana engkau tiada menyaksikan dunia padanya, yaitu yang sesudah mati engkau sampai abadi. 3. Keadaan yang di tengah-tengah antara abadi dan azali, yaitu hari-hari hidupnya engkau di dunia. Maka perhatikanlah kepada beberapa lamanya hidup itu dan kepada 2 tepi tadi, azali dan abadi, sehingga engkau tahu bahwa lamanya itu lebih pendek dari penempatan yang singkat dalam perjalanan yang jauh. Dan karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah bagiku dunia itu? Sesungguhnya contohku dan dunia adalah seperti orang yang berkendaraan yang berjalan pada siang musim panas, lalu ditinggikan sepohon kayu baginya. Maka ia berteduh di bawah naungannya sesaat. Kemudian ia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Orang yang melihat dunia dengan mata ini, niscaya ia tidak cenderung kepada dunia dan ia tidak menghiraukannya. Bagaimana berlalu hari-harinya dan madarat dan sempit atau dalam lapang dan mewah. Bahkan ia tidak membangun suatu batu merah di atas suatu batu merah. Rasulullah SAW wafat dan beliau tidak pernah meletakkan suatu batu merah di atas suatu batu merah, dan tidak pula suatu bambu di atas suatu bambu. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan At-Tabarani dari Aisyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian sahabatnya membangun rumah dari bambu parsi, lalu bersabda, aku melihat suatu hal yang lebih cepat dari ini. Dan beliau menentang yang demikian. Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh Isa Alaihissalam ketika ia berkata, dunia itu jembatan, maka laluilah dan janganlah engkau membangunnya. Itu adanya suatu contoh jelas. Sesungguhnya hidup di dunia itu tempat lalu atau jembatan ke akhirat. Dan ayunan itu adalah mil pertama atau tonggak pertama pada kepala jembatan. Dan liang lahat atau kuburan itu mil penghabisan. Di antara keduanya itu jarak terbatas. Maka di antara manusia ada orang yang melampaui setengah jembatan. Di antara ada orang yang melampaui 1/3 jembatan. Di antara mereka ada orang yang melampaui 2/3. Dan di antara mereka ada orang yang tidak tinggal lagi selain 1 langkah saja. Dan ia lengah dari yang 1 langkah itu. Dan betapapun adanya, maka tidak boleh tidak dari melalui dan membangun jembatan itu dan menghiasinya dengan bermacam-macam perhiasan, dan engkau melalui jembatan itu dengan sangat bodoh dan kecewa. Contoh lain bagi dunia tentang lembut tempat keluar dan kasar tempat datang atau sumbernya. Ketahuilah bahwa mula-mula dunia itu lahir mudah lagi lembut. Orang yang terjun ke dalamnya menyangka bahwa manisnya kerendahan itu seperti manisnya terjun ke dalamnya. Amat jauh yang demikian. Maka sesungguhnya terjun masuk dalam dunia itu mudah dan keluar dari dunia dengan selama itu sukar. Telah ditulis surat oleh Ali radhiyallahu an yang seperti itu kepada Salman al-Farisi. Ali radhiyallahu an mengatakan, contohnya dunia ialah seperti ular, lembut menyentuhkannya dan racunnya membunuh. Maka berpalinglah dari apa yang menakjubkan engkau dari dunia itu. Karena sedikitlah yang menyertai engkau dari dunia, yang akan menjauhkan kesusahan di dunia dari engkau. Disebabkan yang engkau yakini akan berpisah dengan dunia itu. Hendaklah engkau lebih bergembira dengan apa yang ada pada engkau. Hati-hatilah apa yang ada engkau untuk dunia. Sesungguhnya teman dunia atau orang yang mempunyai dunia, kapan saja ia merasa tenteram dari dunia kepada kegembiraan, niscaya datang yang mengejutkannya oleh hal yang tiada diingini. Contoh lain bagi dunia tentang sukarnya terlepas dari mengikuti dunia sesudah terjun masuk dalam dunia. Rasulullah SAW bersabda, contoh teman dunia atau orang yang mempunyai dunia itu ialah seperti orang berjalan kaki dalam air. Adakah sanggup orang yang berjalan kaki dalam air bahwa tidak basah dua tapak kakinya? Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Bayhaqi dari Al-Hasan. Ini memperkenalkan kepadamu akan kebodohan orang-orang yang menyangka bahwa mereka terjun masuk dalam kenikmatan dunia dengan badan mereka dan hati mereka suci dari badannya. Dan hubungannya dengan batin mereka terputus. Yang demikian adalah tipuan setan. Bahkan jikalau mereka mengeluarkan dari apa yang ada pada mereka di dalamnya, niscaya mereka adalah termasuk orang-orang yang merasa sakit dengan berpisah dari dunia. Maka, sebagaimana berjalan kaki dalam air, sudah pasti menghendaki basah yang melekat pada tapak kaki. Maka begitu pula lah berpakaian dengan dunia, menghendaki hubungan dan kegelapan dalam hati. Bahkan hubungan dunia bersama hati akan mencegah manisnya ibadah. Nabi Isa alaihissalam berkata, dengan sebenarnya aku berkata kepadamu, sebagaimana orang sakit memandang kepada makanan, maka ia tidak merasa lezat dari sangatnya sakit. Begitu pula lah teman dunia, ia tiada merasa lezat dengan ibadah. Dan ia tidak memperoleh manisnya ibadah bersama apa yang diperolehnya dari kecintaan kepada dunia. Dan dengan sebenarnya aku berkata kepadamu bahwa binatang kendaraan apabila tidak dikendarai dan dipergunakan untuk bekerja, maka akan payah dan berubah perangainya. Begitu pula lah hati apabila tidak dihaluskan dengan mengingati mati dan menegakkan ibadah, maka akan kasar dan tebal. Dengan sebenarnya aku berkata kepadamu bahwa kulit yang telah dibersihkan dari bulu selama tidak koyak atau kering dapatlah menjadi bejana bagi madu. Begitu pula lah hati selama tidak dikoyakkan oleh nafsu syahwat atau dikotorkan oleh sifat loba atau disesatkan oleh kenikmatan, maka akan jadilah ia bejana hikmah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tinggallah dari dunia itu bencana dan fitnah. Contohnya, amal perbuatan seseorang kamu ialah seperti bejana. Apabila baik yang di atasnya, niscaya baik yang di bawahnya. Dan apabila buruk yang di atasnya, niscaya buruk yang di bawahnya. Dirawikan Ibnu Majah dari Muawiyah. Contoh lain bagi apa yang tinggal dari dunia dan sedikitnya yang tinggal itu dibandingkan kepada apa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, contohnya dunia ini adalah seperti kain yang koyak dari permulaannya sampai penghabisannya. Maka tinggallah kain itu yang tersangkut dengan benang pada penghabisannya. Maka hampirlah benang itu akan putus. Diriwayatkan Ibnu Hibban, Abu Na'im dan Al-Baihaqi dari Anas. Contoh lain untuk membawa tersangkutnya dunia antara setengahnya kepada setengah sehingga dunia itu binasa. Isa alaihissalam berkata, contoh orang yang mencari dunia, ialah seperti orang yang meminum air laut. Setiap kali bertambah ia minum, maka semakin ia bertambah haus, sehingga membunuhnya. Contoh lain, bagi menyalahinya akhir dunia dengan permulaan dunia, dan bagi cantik permulaan dunia dan buruk akibat-akibatnya. Ketahuilah bahwa nafsu keinginan dunia dalam hati itu enak atau lezat, seperti nafsu keinginan makanan dalam perut besar. Hamba itu akan mendapati ketika mati bagi nafsu keinginan dunia dalam hatinya. Dari kebencian, busuk dan keji akan apa yang didapatinya bagi makanan-makanan enak apabila sampai dalam perut besar. Penghabisan dari makanan tersebut. Sebagaimana makanan, tiap kali adanya lebih enak rasa, lebih banyak lemak, dan lebih tampak manisnya, niscaya yang keluar dari perutnya adalah lebih kotor dan sangat busuk. Maka begitu pula lah, setiap nafsu keinginan dalam hati lebih menginginkan, lebih lezat dan lebih kuat, maka kebusukan untuk kebencian dan kesakitan dengan nafsu keinginan itu ketika mati adalah lebih berat. Bahkan dalam dunia pun dapat disaksikan. Sesungguhnya orang yang dirampas rumahnya, diambil keluarganya, hartanya dan anaknya, maka malapetaka, kepedihan dan kesakitannya pada tiap-tiap yang hilang itu adalah menurut lezatnya dengan yang hilang tadi, cintanya dan rakusnya bagi yang tersebut. Maka tiap-tiap apa saja yang ketika adanya lebih menginginkannya dan lebih mengenakkannya, maka ketika hilang, ia lebih menyusahkan dan memahitkan. Dan tiada arti bagi mati selain hilangnya apa yang dalam dunia. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ad-Dahak bin Sufyan al-Kilabi, apakah tidak dibawa kepada engkau makanan engkau dan sudah dimasukkan garam dan lombok, kemudian engkau minum susu dan air atas makanan itu? Ad-Dahak menjawab, benar. Lalu Nabi SAW bertanya, maka kepada apa terjadinya? Ad-Dahak lalu menjawab, kepada apa yang telah engkau ketahui, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan contoh dunia itu dengan apa yang akan jadi makanan anak Adam. Diriwayatkan At-Tabarani dan Ibnu Hibban dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini ibarat makanan yang dimakan oleh anak Adam. Perhatikan, akhir makanan itu waktu dikeluarkan dari duburnya. Walaupun sebelumnya diberi aroma atau bumbu yang sedap, namun akhirnya menjadi kotoran juga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia sebagai contoh bagi makanan anak Adam. Ia menjadikan makanan anak Adam itu sebagai contoh bagi dunia, dan walaupun dilombokkannya dan digaramkannya. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah melihat mereka memperbaikkan makanannya dengan lombok dan bau-bauan. Kemudian dilemparkannya makanan itu. Di mana kamu telah melihatnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fal yang duril insanu ila ta'ami." Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Surat Abasa ayat 24. Ibn Abbas berkata, kepada apa kembalinya atau jadinya makanan manusia itu? Seorang laki-laki berkata kepada Ibn Umar radhiyallahu anhu, aku sesungguhnya bermaksud bertanya kepadamu dan aku malu. Ibn Umar radhiyallahu anhu menjawab, tidak usah malu dan tanyalah. Laki-laki tersebut lalu bertanya, apabila seseorang dari kita telah menunaikan hajatnya atau membuang air besar, lalu ia bangun berdiri melihat kepada yang demikian itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, ya, benar. Sesungguhnya malaikat berkata kepada orang tersebut, lihatlah kepada apa yang engkau pikirkan. Lihatlah kepada apa jadinya yang engkau pikirkan itu. Adalah Busair bin Ka'ab berkata, berjalanlah sehingga aku dapat memperlihatkan kepada kamu bumi. Lalu Busair berjalan dengan mereka ke tempat pembuangan sampah. Lalu ia berkata, lihatlah kepada buah-buahan, ayam, madu, dan minyak samin mereka. Contoh lain tentang perbandingan dunia kepada akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dunia itu pada akhirat, melainkan seperti apa yang diperbuat oleh seseorang kamu, anak jarinya dalam laut. Maka hendaklah seseorang kamu itu melihat dengan apa kembalinya anak jari itu kepadanya. Diriwayatkan Muslim dari Al-Mustawrid bin Sayyad. Contoh lain bagi dunia dan penduduknya tentang kesibukan mereka dengan nikmat dunia dan lalainya mereka dari akhirat dan kerugian besar mereka disebabkannya. Ketahuilah bahwa penduduk dunia, contoh mereka dalam kelalaiannya, adalah seperti suatu kaum atau golongan yang menumpang sebuah kapal. Lalu kapal tersebut sampai membawa mereka ke suatu pulau. Maka disuruh mereka oleh kelas kapal itu keluar dari kapal untuk melaksanakan keperluan mereka. Dan diperingati mereka supaya tidak berlama-lama. Dan ditakutkan akan keberangkatan kapal dan segeranya keberangkatan itu. Maka bercerai-berailah kaum tadi pada segala sudut pulau. Sebagian mereka sudah menyelesaikan keperluan dan segera kembali ke kapal. Lalu kebetulan mendapat tempat yang kosong. Maka diambilnya tempat yang lebih luas, yang lebih empuk dan yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Dan sebagian mereka berhenti di pulau itu, memandang kepada sinar lampu yang terang benderang, kembang-kembangnya yang menakjubkan, pohon-pohonnya yang rindang, nyanyian burung-burungnya yang merdu, dan bunyi-bunyian yang berirama yang luar biasa. Ia memperhatikan dari daratannya batu-batu, mutiara-mutiara, dan tambang-tambangnya yang berbagai macam warna dan bentuk, yang bagus pemandangannya, yang ajaib ukiran-ukirannya, yang menarik mata orang yang memandangnya, disebabkan bagus hiasannya dan ajaib rupanya. Kemudian baru ia teringat akan bahaya luputnya kapal, lalu ia kembali ke kapal. Maka tiada dijumpainya selain dari tempat yang sempit yang menyempitkan, lalu ia tetap pada tempat tersebut. Setengah mereka bertiarap pada kulit-kulit mutiara dan batu-batu yang berharga yang menakjubkan oleh kebagusan barang-barang tersebut. Dan dirinya tidak membolehkan untuk menyia-nyiakan barang-barang tadi. Maka ia mengambil sejumlah daripadanya, dibawanya serta. Lalu ia tidak mendapat di kapal selain tempat yang sempit. Dan bertambah lagi sempitnya oleh batu-batu yang dibawanya tadi. Dan menjadi beban yang berat dan bencana baginya. Maka ia menyesal atas diambilnya itu. Dan ia tidak sanggup melemparkannya dan tidak mendapat tempat untuk meletakkannya. Lalu dibawanya barang-barang tersebut atas lehernya. Dan ia merasa menyesal atas pengambilan itu dan penyesalan tersebut tiada berguna. Setengah mereka masuk ke dalam pohon-pohon dan lupa kepada yang menantikan kedatangannya. Ia telah jauh pada tempat keluarganya dan tempat berjalan-jalannya itu dari kendaraannya, sehingga tidak sampai kepadanya panggilan kelasi kapal. Karena sibuknya memakan buah-buahan, menghirup cahaya sinar terang, dan bersenang-senang di antara pohon-pohonan itu. Dan dalam pada itu, ia takut kepada dirinya dari binatang-binatang buas dan tidak terlepas dari tergelincir dan bahaya-bahaya. Dan tidak terlepas dari duri yang melekat pada kakinya, ranting kayu yang melukai badannya, duri yang masuk pada kakinya, suara hiruk-pikuk yang menggudahkannya dan kayu berduri yang mengoyakkan kainnya, dan yang merusakkan auratnya, bagian badannya, dan malu dilihat orang, dan yang mencegahnya dari pergi kalau dikehendakinya. Maka tatkala sampai kepadanya panggilan pemilik kapal, niscaya ia pergi dalam keadaan yang memberatkan, disebabkan apa yang ada padanya. Ia tidak mendapat lagi tempat dalam kendaraan itu, lalu ia tinggal di tepi pantai, sehingga ia mati kelaparan. Setengah mereka tidak sampai kepadanya panggilan, dan kapal pun telah berlayar. Lalu di antara mereka ada yang diterkam oleh binatang buas. Di antara mereka ada yang sesat di jalan, lalu berjalan kemana saja menurut arah mukanya, sehingga ia binasa. Setengah mereka ada yang mati dalam lumpur-lumpur, dan setengah mereka ada yang digigit ular. Maka bercerai-berailah mereka seperti bangkai yang busuk. Adapun orang yang sampai ke kendaraan, ke kapal, dengan beratnya kembang-kembang dan batu-batu berharga yang diambilnya, maka barang-barang tersebut telah memperbudakkannya. Ia disibukkan oleh kegundahan hati menjaga barang-barang itu, dan takut akan hilangnya, dan barang-barang itu telah menyempitkan tempatnya. Kembang-kembang tadi layu, dan pudarlah warnanya dan warna batu-batu itu. Lalu tampaklah kebusukan bau kembang-kembang itu. Maka di samping barang-barang tadi menyempitkannya, menjadi menyakitinya dengan kebusukan dan ketidak menarik lagi. Maka ia tidak mendapat lelah bela selain melemparkannya dalam laut untuk melepaskan diri dari barang-barang tersebut. Dan telah membekas padanya apa yang dimakannya. Maka ia tidak sampai ke tanah air selain sesudah menampak penyakit-penyakit padanya, disebabkan bau-bau itu. Ia sampai di tanah air dalam keadaan sakit dan tidak sehat. Dan siapa yang kembali dalam waktu dekat, niscaya ia tidak kehilangan selain luasnya tempat. Lalu ia merasa sakit dengan sempitnya tempat dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi, tatkala ia sampai ke tanah air, niscaya ia dapat beristirahat. Dan siapa yang kembali pertama, niscaya akan mendapat tempat yang lebih luas dan tiba di tanah air selamat sejahtera. Maka inilah contohnya penduduk dunia dalam kesibukan mereka dengan keuntungan yang sekedar. Dan kelupaan mereka akan tempat datang dan tempat kembali. Kelalaian mereka akan akibat pekerjaan mereka. Alangkah kejinya orang yang mendakwakan bahwa ia melihat lagi berakal dapat ditipu oleh batu-batu bumi, yaitu emas dan perak. Dapat ditipu oleh tumbuh-tumbuhan yang kering, dan itu adalah perhiasan dunia. Dan suatu pun dari yang demikian, tiada akan menemaninya ketika mati, akan tetapi menjadi beban dan bencana padanya, dan terus dibimbangkan dengan kesedihan dan ketakutan. Inilah halnya makhluk semuanya, selain orang yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh lain bagi tertipunya makhluk dengan dunia dan lemahnya iman mereka. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya contohnya aku, kamu, dan dunia adalah seperti suatu kaum yang menjalani padang pasir yang berwarna debu, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan air padanya. Sehingga apabila mereka tiada mengetahui apa yang sudah dijalaninya, sudah lebih banyak atau apa yang masih tinggal, lalu mereka menghabiskan perbekalan dan yang telah memenatkan punggungnya, dan mereka tinggal di tengah-tengah padang pasir, tiada bekal dan antara yang sampai kepada mereka, lalu mereka yakin dengan kebinasaan. Dalam keadaan mereka seperti yang demikian, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dalam pakaian baru, rambutnya tersisir baik. Lalu kaum itu berkata, orang ini baru saja di daerah yang subur. Orang ini tidak datang kepadamu, melainkan dari tempat yang dekat. Tatkala orang tersebut sampai kepada mereka, lalu mereka berkata, wahai mereka ini. Mereka menjawab, hei orang ini. Lalu orang tadi menyambung, dalam keadaan apa kamu sekarang? Mereka menjawab, menurut apa yang kamu lihat. Maka orang tersebut menjawab, apakah pendapatmu jikalau aku tunjukkan kamu kepada air yang menghilangkan haus dan kebun yang hijau? Apakah yang akan kamu perbuat? Mereka itu menjawab, kami tiada akan berhaga sedikit pun padamu. Orang tadi lalu berkata, janjimu dan kepercayaan kepada Allah. Lalu mereka memberikan janji dan kepercayaan kepada Allah, tiada akan mendurhakainya sedikit pun. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, lalu orang itu membawa mereka kepada air yang menghilangkan haus dan kebun-kebun yang hijau. Maka berdiam pada mereka menurut yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ia berkata, hai mereka ini. Lalu orang-orang itu menjawab, hai orang ini. Orang tersebut menyambung, berangkatlah. Lalu orang-orang itu menjawab, kemana? Orang tadi menjawab, ke air yang tidak seperti airmu dan ke kebun yang tidak seperti kebunmu. Lalu kebanyakan mereka menjawab, demi Allah, belum pernah kita dapati ini, sehingga kita menyangka bahwa kita tiada akan mendapatinya. Dan apa yang akan kita perbuat dengan kehidupan yang lebih baik dari ini? Segolongan bertanya, dan mereka itu yang sedikit dari mereka, apakah kamu tidak memberikan kepada laki-laki ini janjimu dan kepercayaanmu dengan Allah bahwa kamu tidak akan mendurhakainya sedikit pun? Dan ia telah membenarkan kamu pada awal pembicaraannya. Maka demi Allah, sesungguhnya ia akan membenarkan kamu pada akhirnya. Lalu orang ini pergi bersama orang-orang yang mengikutinya, dan tinggallah mereka lalu mereka ini diserang oleh musuh, maka jadilah mereka di antara tertawan dan terbunuh. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya, Ahmad, Al-Bazar, dan At-Tabarani dari Ibnu Abbas.